itu tentunya akan mengganggu kekhidmatan daripada sholat orang tersebut. Ya, jadi dimakruhkan untuk menggunakan pakaian bergambar, sebetulnya bukan buat kitanya, tapi buat orang yang ada di belakang kita yang melihat gambar kawas kita. Paham? Ya, jadi bukan kita. Ya, ketika kita di masjid, baju kita hendaknya yang tidak bergambar, sehingga orang yang di belakang kita itu tidak terganggu sholatnya dengan baju kita apabila tergambar. Gitu. Jadi kedudukannya di situ, bukan untuk kitanya. Ya. Harusnya kalau kita umpamanya sedang sholat sendiri di rumah, kita menggunakan kawas yang bergambar, tidak ada halangan. Ya, jadi bergambarnya itu mengganggu untuk orang yang ada di belakang kita. Kadang-kadang kan kita lihat sedang sholat itu yang pakai kawas tulisannya apa? Yang baca tulisan ini orang gila. Kan ada ya? Kawas begitu tuh. Ya, ini yang dimaksud. Jadi bukan buat kita, tapi buat orang lain yang berjamaah dengan kita di masjid. Ya, termasuk waktu kampanye, ya kalau bisa tidak menggunakan ya atribut-atribut partai, karena di masjid sudah tidak ada lagi kepartaian kan, ya, dan di masjid bukan orang partai saja, mungkin dia tidak suka melihat tulisan kampanye kita. Ya. Jadi ya silakan gunakan kawas-kawas kampanye di luar masjid. Ya, ketika di masjid kita sudah sama, tidak ada perbedaan partai. Nah, kalau batik ini tidak ada kampanyenya. Gak ada tulisannya kan? Oh iya. Enggak, tidak ada kampanye tapi ada gambarnya. Ya, tidak merusak sholat secara pribadi, namun merusak kondisi sholat berjamaah. Ini udah dijual umum nih. Nah, silakan. Imam dari televisi tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Ya, karena terlalu jauh jaraknya antara imam dan makmum. Nah, sementara untuk salat berjamaah dalam satu ruang. Ya. Nah. Untuk kebaikan ya, apa? Perjalanannya. Kebaikan. Oh iya. Kemudian jaraknya tidak kurang dari 29 km. Kalau saya pernah baca di buku tentang yang itu, kesan tangkap tidak harus seperti ini. Maksudnya? Maksudnya tidak harus orang 9 km. Kemudian juga tidak harus kebaikan. Ya, kalau masalah jarak ini konversi. Ya, jadi kalau dalam hadis itu aslinya perjalanan 3 hari dan malamnya. Selanjutnya dikonversi, ada yang 60, ada yang 89, ada yang lebih dari 100. Ya, saya ambil yang pertengahan, yang banyak diambil oleh mayoritas ulama. Ya, jadi itu memang merupakan konversi yang berbeda-beda. Kalau saya tabik tidak menetapkan, itu sudah menjadi metodologi penulisan fikih saya tabik. Ya, bukan saja di dalam hal ini. Ya, tapi dalam banyak hal saya tabik itu biasanya menguraikan saja, tapi dia tidak mengarahkan Anda harus ambil yang mana. Itu terserah kepada pembaca masing-masing. Ya, itu bukan berarti tidak ada ketentuannya, tetap ada ketentuannya. Nah, harus dibaca juga apa makna safar yang beliau jelaskan. Ya, as-safar itu tidak mungkin jarak dekat. Bangka pasar minggu itu enggak akan disebut safar. Ya, itu. Jadi safar itu maknanya adalah as-safar at-tawil. Perjalanan panjang dalam jarak yang panjang. Nah, panjangnya berapa? Nanti kalau saya enggak tulis mesti ada pertanyaan lagi tuh. Iya kan? Ditulis jadi pertanyaan, enggak ditulis jadi pertanyaan juga. Ya, akan ditanya lagi berapa panjangnya. Gitu. Pasti akan ada pertanyaan. Ya, itu keterangannya. Kemudian safar kebaikan sangat tidak cocok seseorang sholatnya di qasar sementara dia perjalanan untuk kemaksiatan. Ya kan? Di satu sisi dia ingin melanggar perintah Allah atau melakukan larangannya, di sisi lain dia ingin mengambil keringanan Allah. Ya, maka di situ ada memang bukan sebuah teks Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi para ulama memberikan keterangan tambahan saja. Ya, bahwasanya rukhsah ini kan ketaatan kepada Allah, maka tidak paslah kalau perjalanan itu merupakan perjalanan kemaksiatan, sehingga mereka memberikan salah satu persyaratan daripada mengambil rukhsah itu an yakuna safara ta'atin la maksiatin. Jadi perjalanan kebaikan. Perjalanan kebaikan ini jangan dianggapnya jihad besar bila saja. Kita mau pulang kampung ketemu orang tua, itu safar kebaikan. Ya, kita mau ke satu tempat untuk melamar seorang gadis, ya, itu juga safar kebaikan juga. Ya. Ya, termasuk. Ya, kita ingin mencari kerja. Ya, itu tambahan dari Dr. Wahab Zuhaili, dan itu kalau sudah sampai, bukan ketika di perjalanan. Ya. Ya, itu kalau sudah sampai. Iya, Anda merasa asing nggak di tempat istri? Oh, kampung istri, kampung orang tuanya istri atau kampung istri? Orang tuanya itu lah enggak. Yang saya maksud nih, yang dimaksud oleh Dr. Wahab itu kan rujukannya Fiqhul Islam wa Idlatuhu. Ya, jadi satu tempat kelahiran kita. Ya, kampung kita. Yang kedua tempat istri. Bukan tempat orang tua istri. Tempat istri artinya kalau kita punya istri di Jakarta, punya istri di Solo, punya istri di Cirebon, kan gilir tuh. Nah, ketika kita ngilir itu, kita merasa asing nggak di tempat dia tuh? Enggak kan? Gitu. Apa harus dipersilakan masuk dulu baru masuk kan enggak? Kan? Ya nggak dipersilakan masuk juga masuk sendiri. Sedang nggak asing lagi. Jadi itu yang dimaksud bukan kampungnya istri bukan? Ya, jadi jangan dibilang tempat istri, yaitu kampungnya istri ataupun tempat orang tuanya istri, karena kita masih asing di situ dan kita merasa tidak in. Ya, terus tempat mutasi kerja dan domisili. Nah, jadi kata ya, simpulan ingin dapat memastikan. Ingin safar safarnya Jumat. Hari Jumat pagi. Pas kebetulan pesawat yang dibookingnya harusnya kan pagi dapat sebenarnya, cuma oleh pihak maskapainya bilang bahwa penerbangan ini ditunda sampai siang ketika waktu sholat Jumat. Jumat gitu. Biasanya sholat Jumat di tempat tujuan gitu. Kalau nggak salah ada hadis yang melarang untuk safar di hari Jumat, gimana sebenarnya? Gimana? Ya itu sifatnya adab ya. Ya itu sifatnya adab. Ya, jadi bukan tidak boleh sama sekali, haram Anda berdosa, enggak. Artinya kalau Anda bersafar pas waktu Jumat, Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga begitu. Ya, tapi kalau ditunda, yang menunda adalah maskapai karena cuaca, karena alasan-alasan yang lain, itu kan bukan kekuasaan kita. Ya, masa bukan kekuasaan kita, kita yang dibebankan? Ya, Islam tidak seperti itu. Ya, sesuatu yang di luar kekuasaan kita, kita tidak akan pernah dibebankan dengan sebuah kesalahan atau dosa. Ya. Masalah apa saja, bukan aja ini. Ya. Kalau orang profesi Ya. Tolong orang dulu. Ya, tolong orang dulu, salatnya diakhirkan. Iya, terus sampai jam 1. Enggak ada masalah. Enggak, bukan lebih afdol. Ya, ini kan mana yang didahulukan? Ya, ya, ada pasien pasiennya banyak terus layani. Ya, itu yang harus didahulukan. Ya, ada dua apa namanya? Jangankan masalah sakit ya. Itu lebih kuat lagi prioritasnya. Masalah makan saja. Makanan sudah siap, sudah tersedia, tinggal santap, lalu azan. Ya, tidak kita tinggalkan makan itu. Untuk sholat, kita makan dulu baru sholat. Ya. Ya. Ya, betul. Ya, ada masalah. Kerja. Ya, sebetulnya memang dia apa namanya dibedakannya dari sisi apa? Jenis pekerjaannya, apakah ini sensitif atau tidak? Ya, kalau dokter tadi kan hal yang sensitif. Tidak mungkin ditinggal pasien itu, apalagi ya orang tabrakan harus dijahit apa semuanya. Bentar ya, dokternya lagi sholat dulu. Ya, tentu ini akan. Ya, itu tadi kan saya lagi menjelaskan nih ya. Ya, itu nyerang terus. Ya, lagi dijelaskan satu-satu. Ya, kalau permasalahan-permasalahan yang memang sensitif, ya kita tinggalkan. Artinya kita dahulukan pekerjaan-pekerjaan yang sensitif itu. Yang tidak boleh untuk menunda sholat itu main-main. Ya, Anda lagi main catur. Terus azan, tanggung. Ya, ini rajanya belum kena nih. Itu yang tidak boleh. Ya, ketika kita sedang ta'lim begini pun sebetulnya boleh untuk menunda sholat karena memang tidak bisa dipotong dengan sholat. Ya, pelajaran yang sedang disampaikan. Ya, kecuali akan menimbulkan pemahaman yang terputus. Gitu. Jadi yang harus dipahami hanyalah kalau hal tersebut tidak urgent, tidak ada kepentingan apa-apa, santai saja, boleh sholat boleh tidak, tapi kita tidak sholat, maka pada saat itu kita telah salah dalam memprioritaskan. Ya, tapi kalau semua pekerjaan yang penting memang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, ya maka kita selesaikan dulu pekerjaan tersebut, baru kemudian kita melaksanakan sholat. Gitu. Ya. Allah Allah. Kita lihat dari umum sebelum sholat maghrib, kan juga mengkaat sholat maghrib. Tapi di sini pernah ada kalian pasti semua. Ya, untuk dua rakaat sebelum sholat itu dalilnya umum, bukan saja maghrib. Ya, tapi baina kulli adzanaini salatun. Antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Ya, itu dipakai dalam setiap sholat. Ya, sebelum sholat wajib ada qobliyah, rawatib. Namun qobliyah ini ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Di situ ada enggak keterangannya? Muakkadah dan ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Itu masuk ke yang muakkadah apa yang ghairu muakkadah? Iya, enggak ada. Iya, makanya. Nah, kalau yang di ghairu muakkadah kayaknya ada. Yang di ghairu muakkadah. Ada enggak yang ghairu muakkadah? Ada tuh katanya. Halaman berapa? Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Ada lagi? Nah. Tentang apa? Sujud sahwi. Duduk lagi. Duduk lagi. Kan saya tahu hanya fatal kalau kayak gitu tadi. Jadi harusnya lagi sebagai makmum gimana tuh tadi? Ya, ya sebelum saya menjawab mungkin ya ini satu pelajaran buat kita bahwa yang menjadi imam itu adalah orang yang alim. Ya, alim ini artinya mengerti tentang fikih salat dan memiliki bacaan, memiliki hafalan yang lebih banyak dan bacaan yang lebih bagus. Kalau imamnya tidak memahami fikih salat, ya beginilah jadinya. Kita jadi punya masalah. Gitu ya. Nah, kalau imamnya sudah diri terus duduk lagi, itu memang menambah rukun disebut, dan menambah rukun itu membatalkan sholat. Ya, kalau membatalkan sholat kan mestinya imamnya resign. Ya, imamnya mundur. Iya, imamnya mengundurkan diri dan diganti dengan yang lain. Tapi dia nggak ngerti juga kalau sholat dia batal, karena ini bukan pelajaran sholat yang apa ya? Bukan pelajaran sholat yang umum lah. Artinya harus dipelajari lebih dalam lagi. Bacaannya itu gak di awal-awal, tapi sudah merupakan bacaan yang lebih dalam. Ya. Sehingga penyikapan pribadi, kalau maunya kita mendapatkan yang seperti itu, ya kita mau faraqatul jamaah. Ya, kita tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah dengan imam yang sudah batal tadi. Ya. Siapa? Enggak. Kita bukan ngulang. Kita lanjut tanpa mengikuti jamaah. Gitu. Yang sudah, yang selanjutnya kan dia batal. Tapi ada ikut sujud sahwi bareng. Kalau sujud sahwi memang ini adalah konsekuensi sebagai makmum. Ya, apapun yang dikerjakan imam ya ikuti gitu. Ya, jangan bilang yang lupa kan dia, saya enggak lupa. Ya. Ya, inna nuju'inal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Ya, kalau dia sujud, ya sujudlah Anda, termasuk dia sujud sahwi, Anda sujud sahwi. Gitu. Dan dalam hadis sujud sahwi juga fasajadah wa sajadna. Ah gitu. Ya, beliau sujud, ya kami pun sujud. Itu dalam konteks sujud sahwi dan dalam konteks sujud tilawah. Nah. Salat sunnah. Kalau pada salat itu pembacanya beberapa mati atau salat-salat yang lain itu melancarkan di wajah kan dengan hati gitu ya. Nah ini penting ya. sebetulnya tidak ada sholat dengan bacaan dalam hati. Itu lihat definisinya, ya. Mulai dari definisi sholat untuk baca. Yang namanya sholat itu aqwalun wa af'alun. Ada bacaannya, ada gerakannya. Ya, bacaan itu mesti di lidah. Sholat sirriyah, bacaan itu tetap dibaca namun tidak diperdengarkan, ya, kecuali untuk dirinya sendiri. Ya, sirriyah itu bukan mingkem. Kok gak baca ente? Aneh, bacanya dalam hati. Ya, sirriyah itu memang banyak kesalahan seperti itu. Karena setiap kali pelajaran sholat tidak pernah didetailkan definisinya. Salah satu kelebihan The Pocket Fikir sini. Ya. Jadi ada definisi yang harus kita diskusikan dulu di situ. Ya, sehingga kesalahan-kesalahan selanjutnya bisa kita ukur lewat definisi. Ya. Apa tuh? Ya, tidak ada sholat tanpa bacaan ataupun bacanya dalam hati. Ya, jadi kalau tidak membaca berarti belum sholat ya. Bukan dosa, ya belum sholat. Kewajibannya tidak gugur, sholatnya tidak sah. Karena sholat itu aqwalun wa af'alun. Ini ada af'alnya saja, aqwalnya enggak ada. Iya kan? Dan definisi ini definisi muttafaqun alaih, bukan definisi Ustaz Bisri doang, enggak. Ya, seluruh ulama mendefinisikan sholat itu aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan. Enggak ada sholat dengan perbuatan saja tanpa perkataan, kecuali orang bisu. Ya, memang dia enggak bisa ngomong apa-apa. Ya, itu lain urusan dan itu pengecualian sifatnya. Ya, jadi tidak ada bacaan sholat dalam hati. Kalau dia baca dalam hati, tidak sah sholatnya. Ya. Jelas? Baik, ya. Menjadi imam. Dia sambil duduk. Ya, sebetulnya idealnya imam bukan tua. Tua itu the second level. Ya, tua itu level kedua. Ya, level pertama adalah al-ilmu. Ya, aqra'uhum li kitabillah. Fa inhum fil qira'ati sawa fa akbaruhum sinnan. Ya, yang lebih tua. Itu level 2. Ya, yang level 1 pertamanya adalah al-ilmu. Cuma memang kebanyakan masjid di Jakarta ini ada penguasanya. Bukan pengurus, penguasa. Sehingga ya, sehingga ya tidak memberikan kesempatan pada orang lain walaupun orang itu lebih alim daripada penguasa. Ya. Kalau ada imam yang kayak gitu, yang pernah kita nunggu sampai setengah jam, enggak? Gimana kita mengikutinya? Itu zalim itu kan? Masa jangan nunggu sampai setengah jam, tidak apa-apa. Nah, apa lagi? Kita lagi tentunya. Tengah jam paling subuh. Kalau malam aku bilang ke mana mana? Ya. Kalau antum ikomah saja kenapa? Hah? Ikomah saja. Ikomah. Datang ke situ kan? Datang. Ya. Kenapa belum kita 25 menit atau punya 30 menit? Kalau nanti nggak tahu pokoknya harus dia lah, siapa yang mau dia gitu. Ya itu tadi hanya penguasa. Wah, kalau mengikutinya gimana sih pokoknya? Ya sabar aja dah. Ente mau berantem? Sabar aja. mau berantem terbaik. Sabar aja dah. Mudah-mudahan suatu saat Allah buka masjidnya untuk masyarakat secara umum. Nah. Ya, kiblat yang dimaksud ini syatral masjidil haram. Ya, tidak harus pada titik Ka'bah. Kalau sudah mengarah ke Masjidil Haram sudah cukup. Begitu. Nah, kok yang dipertanyakan kok bisa berubah-ubah kiblat itu? Ya, apakah yang pertama dulu itu salah? Gitu. Jadi justru perubahannya ini yang harus memiliki data yang kuat sehingga orang tidak meragukan perubahan. Ya, kalau datanya tidak kuat, pertanyaan banyak tidak bisa dijawab, ya kembali kepada asal. Asalnya ya kiblat yang pertama. Enggak usah menggunakan yang kedua. Imam besar Masjid Istiqlal saja, Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub, itu tidak mempercayai adanya perubahan kiblat. Ya, makanya Masjid Istiqlal enggak pakai rubah-rubah ya. Ya, karena memang kenapa kok bisa berubah-ubah? Oh, katanya ada pergeseran bumi dan seperti apa itu bisa dibuktikan? Gitu ya. Harus disosialisasikan dulu dengan baik. Ya, ke tengah masyarakat enggak cukup imam masjid saja. Karena imam masjid juga kalau mau rubah-rubah nanti masyarakatnya enggak terima. Jadi bentrok di dalam masjid, jadi bentrok dalam jemaah itu. Ya, jadi yang sekarang terjadi itu tidak bijak. Ya, sosialisasi kiblat yang baru hanya kepada sebagian. Ya, sosialisasikanlah di televisi secara luas. Enggak ada duitnya apa? Ya, bayar segmen yang paling banyak ya ditonton orang untuk memberikan penjelasan tentang perubahan kiblat itu. Secara pribadi saya pun masih meragukan hal itu. Ya, karena kiblat tidak harus pada titik. Kiblat cukup syatrol. Syatrol itu artinya arahnya saja sudah cukup. Ya, tidak harus pada titik Ka'bah. Kecuali Anda berada di Masjidil Haram, itu enggak bisa. Harus ke titik Ka'bah. Tapi di luar Masjidil Haram sudah tidak harus ke titik. Kalau untuk pegawai kantor keamanan itu urgensinya ya itu pekerjaan sensitif ya, tidak bisa ditinggalkan kalau security itu ya, sehingga pada saat itu ya, dia melaksanakan sholat zuhur. Walaupun ya, sampai dia kerja puluhan tahun ya. walaupun seperti itu ya, karena memang dia berada di situ kecuali dia harus meninggalkan pekerjaan itu tadi ya. Ya, sama halnya dengan sopir akap. Ya, dia menjamak mengqasar salat sekian puluh tahun, 20 tahun. Selama dia jadi sopir akab, dia bisa mengambil rukhsah tersebut. Rukhsah itu bukan sekali-kali saja. Rukhsah itu kapan ada sebab, maka ada rukhsah. Begitu. Walaupun sebab itu berulang. Ya, itu tetap berulang juga rukhsahnya. Zona waktu. Dari ini, dari Indonesia itu cuma salam. Kita mau ke Eropa, gitu. Kita ini itu pingsan nggak jadi karena kok ini udah sampai kan. Ya, jadi kita melaksanakan sholat sesuai dengan posisi kita di mana kita berada. Ya ketika kita lagi di pesawat itu, ini asar, zuhur, apa maghrib, apa isya, itu kita melaksanakan salat. Bukan waktu sudah sampai. Ya, bukan waktu sudah sampai kita melaksanakan salat. Jadi ketika kita di perjalanan, kita melaksanakan salat tersebut. Kalau semuanya belum dikerjakan, maka Anda mengkotok semua yang belum Anda kerjakan di tempat tujuan. Ya, solusinya bukan jamak, tapi qadha. Ya. Nah, jadi di kampung itu tadinya benar kampung yang pelatok tadi kampung singgah itu nah di situ kan masjid itu tadinya lurus begini nah tiba-tiba anak waktu kemarin perubahan itu jadi kebalik miring kan jadi itu sebagian ada yang kontra dan pro ya terus yang kontra itu pengen pro lagi. Yang kontra pengen pro lagi. Apa maksudnya? Ya gabung gitu, gak ada oh. Strike gitu antara si pengurus sama pengurus. Karena ini yang apa itu yang dituangkan tadi karena ada dua kiai gitu yang dituntun gitu kan. Itu si meminta kalau itu dia terus gitu. Nah kalau nggak dia yang ngomong, nggak dia mau bisa. Jadi kayaknya aku ikut ikutan dia doang gitu. Jadi apa salah bijaknya buat kan misalnya saya suruh bilang anak si apa yang dituakan itu dekat sama saya jadi masih saudara gitu kan saudara dari istri saya gitu kan jadi di situ dari pandang masyarakat nah jadi nggak ada yang bisa musik gitu gitu kan terus bijaknya saya yang mau ngomong sama dia gimana. Wah, saya nggak ngerti tuh. Ya itu sudah apa ya, sudah sangat teknis. Saya nggak kenal karakter orang itu. Itu teknis kan? Saya nggak bisa jawab. Terlalu teknis. Anda yang lebih tahu dengan paman Anda, ya, dan bicaralah sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Baik, sebelum ada pertanyaan lagi, mungkin saya ingin menggugah antum, ya, tentang masalah salat khusyuk. Ya, salat khusyuk ini selama ini diartikan dengan konsentrasi. Di situ saya sudah tuliskan. Pengertian khusyuk dengan konsentrasi adalah pengertian yang salah. Walaupun ikut training 1,5 juta per orang. Ya. Bukan SQ. Busangkan. Ya. Abu Sangkan itu mengadakan training berangkat dari pemahaman khusyuk itu adalah konsentrasi. Ya, itu salah dari berbagai sisi. Satu, dari sisi bahasa Arab, khusyuk tidak ada yang mengartikan konsentrasi. Ya, dalam bahasa Arab, khusyuk artinya al-khudu', yaitu ketundukan dan kepatuhan. Ya, bukan sebuah konsentrasi. Ya. Ya, selanjutnya kalau wa innaha lakabiratun illa al-khasyi'in itu bukan salat itu berat kecuali bagi orang yang konsentrasi, bukan. Salat itu berat kecuali bagi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Konsentrasi itu sesuatu yang sangat berat dan juga tidak semua bisa kita jarang-jarang kita bisa berkonsentrasi. Ya, di hadapan kita ada harimau itu sudah kita bisa itu konsentrasi. Ya, enggak ingat apa-apa itu, kecuali harimau aja. Ya kan? Jadi konsentrasi itu bukan sesuatu yang dituntut dalam syariat, bukan juga menjadi tuntunan. Ya, Anda sholat harus konsentrasi, tidak ada tuntunan dan tidak ada tuntutan. Ya, tapi Anda melaksanakan sholat harus dengan hati yang tunduk dan patuh, itulah yang diminta. jangan sholat terpaksa. Orang yang sholatnya terpaksa, dalam arti dia berat, sebetulnya sih gue gak sholat, cuman ya gimana ya, nah ini namanya berat ya. Ya ini namanya berat. Orang yang berat dalam sholatnya, itulah orang munafik. Ya, dan Allah sudah gambarkan sholat orang munafik itu, idza qamu ila sholati qamu husala, berat sekali. Kalaupun dia melaksanakan yuraunan nasa, ya, cari sensasi, ya, biar atasannya ngangkat dia, ya, ya. Ada juga yang sholat biar orang tuanya senang. Ya, karena orang tuanya kan selalu ngomel-ngomel. Eh, sholat sana. Enggak pernah mau ke masjid. Ya, begitu dia ke masjid kan orangnya itu senang. Ketemu di jalanan, mau mana lo? Masjid. Tumben lo ke masjid. Iya, biar nyenengin orang tua aja. Iya kan? Iya, ini yura'unan nasa wala yazkuruna allaha illa qalila. Ini sholat orang munafik nih. Ya, sebaliknya orang mukmin sholatnya enggak begitu. Tidak ada perasaan malas, tidak ada perasaan berat, enteng saja. Entengnya perasaan untuk sholat didasari dengan ketundukan dan kepatuhan, bukan dengan konsentrasi. Ya, ada yang mengajarkan konsentrasi, enggak boleh mengingat apa-apa, jangan ingat dunia, hanya ingat Allah. Ya, bisa enggak itu dilakukan? Yang ngajarin bisa enggak yang ngajarin? Ya, mana ustaznya? Mana ustaznya? Nah, yang ngajarin bisa enggak tuh? Iya, saya pengen tanya Bu Sangkan, bisa enggak ente? Ya. Ntar kalau dia lagi sholat, umpamanya gitu ya, ada kecewa gitu di kakinya, dia lompat gak? Kan konsentrasi. Kalau konsentrasi gak lompat dong. Ya. Iya. Ya, karena kan memang godaan itu berat. Kan kita berkata, jadi mengatakan bulu-bulu yang ada sangat banyak di sana. Iya. Itu kita, apa yang kata ketika kita sama-sama kita kaya emosi itu, itu kan gimana? Cuma sama atau gimana? Iya. Kenapa antum tertawa? Ada hadis, kalau mau lihat orang munafik gampang. Lihat aja sholat subuh sama sholat isya katanya. Ya, itu dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Sholatul bardaini, dua waktu dingin. Satu waktu subuh, dua waktu isya. Ya, yang subuh belum bangun, yang isya udah mau tidur. Ya, itu. Jadi memang itu jadi ukuran. Ya, tapi kalau sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat lalu dialaskan karena berat itu, saya tidak setuju. Ya, masalah 2 rakaat itu kebijakan. Kalau kita ingin ambil hikmah, hikmah saja. Tapi kita tidak menjadikan itu sebagai illah atau kenapa alasannya. Ya, itu mungkin kurang bijak kalau kita menjadikan itu sebagai alasan, karena itu hak prerogatif. Ya, tidak dipahami pun tetap harus kita ikuti. Baik, saya sedang menerangkan tentang khusyuk dulu nih ya. Iya. Ya, jangan dipotong. Jangan dipotong. Ya, nanti kalau dipotong berceceran. Jadi untuk konsentrasi dalam sholat itu tidak pernah dituntut. Ya, tidak mungkin seseorang itu bisa meninggalkan beban-beban pikirannya. Siapa yang baru nikah? Ya, kira-kira akan selalu keingat istrinya kan? Ya. Iya, ke masjid buru-buru pulang, kuliah di mahad buru-buru pulang. Ya. umpamanya begitu. Siapa yang punya hutang, apakah dia bisa melupakan hutangnya? Tidak bisa. Yang orang tuanya sedang sakit, apakah dia bisa menghilangkan pikiran itu? Tidak mungkin. Ya, itu sesuatu yang mustahil. Ya. Yang mustahil. Di sisi lain tidak ada perintah untuk begitu. Justru perintahnya adalah kalau Anda sedang dirundung dengan permasalahan, sholat. Bukan sholat meninggalkan permasalahan. Permasalahan Anda bawa dalam sholat. Understand? Ya. Anna Rasulullah SAW bisa hazahu amrun laja ila sholat. Ya, kalau sedang ada permasalahan berat Rasul itu, beliau sholat. Sholat itu tempat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta pertolongan kepada Allah melalui sholat. Jadi ketika sholat kita lagi banyak pikiran. Ketika kita sholat kita lagi banyak permasalahan. Kita lagi pusing, kita enggak bisa menyelesaikan ini dan itu dan seterusnya. Ya, jadi bukan justru malah meninggalkan beban pikiran. Ya, terus mengajarkan orang, oh konsentrasikan pikiran Anda, hilangkan semua beban pikiran, kecuali hanya Allah. Maka mungkin terlalu dramatis. Ya, enggak usah begitu-begitulah. Ya biasa aja ya. Jadi kita sholat itu yang disebut khusyuk itu adalah ketundukan. Saya dapatkan satu tulisan Quraisy Shihab ya dalam Resonansi Republika kalau nggak salah, tapi udah hilang sih tulisannya. Ya pernah saya baca. Beliau meluruskan apa yang dipahami oleh Abu Sangkan. Ya tidak ada pengertian khusyuk itu konsentrasi. Tidak ada. Coba kita lihat beberapa contoh. Rasulullah ya ketika sujud tidak bangun-bangun. Ya, lama sekali. Tidak bangun-bangun. Setelah itu bangun dan setelah salam para sahabat nanya, "Kenapa sujudnya lama sekali? Saya mengira Allah sudah menjemput Anda. Saya kira Anda sudah mati." Ya, karena saking lamanya. Jawaban Nabi sederhana saja. Tadi cucu saya main kuda-kudaan. Enggak, wah, wahyu datang, enggak gitu. Ya, jawabannya cucu saya main kuda-kudaan. Ya, kalau saya bangun, ya kejangkang. Ya, jatuhlah cucu tersebut. Kira-kira Nabi konsentrasi enggak? Enggak. Kira-kira Nabi khusyuk enggak? Siapa yang berani bilang enggak khusyuk? Nabi tidak konsentrasi, tapi bukan berarti tidak khusyuk. Ya, orang yang sholat tidak konsentrasi bukan berarti tidak khusyuk. Nanti antum menyangka yang lupa itu nggak khusyuk lagi. Ya, udah 4 rakaat masih berdiri aja. Wah, ini imam nggak khusyuk nih. Salah. Masalah lupa atau tidak itu tidak menunjukkan khusyuk atau tidak. Nabi pun lupa. Anda berani mengatakan Nabi tidak khusyuk? Ya. Saya enggak berani. Ya, kalau antum berani terserah antum. Iya. Jadi tidak ada hubungannya konsentrasi dengan khusyuk. Ya, tidak harus konsentrasi kita sholat, yang harus kita khusyuk. Dan khusyuk itu bukan konsentrasi. Ya, siapa lagi yang bercerita? Sahabat. Dia sholat sunat bersama Rasul. Kemudian Rasul baca Al-Baqarah. Panjang banget nih. Dalam pikirannya Huzaifah kalau enggak salah ya. Huzaifah mengatakan mungkin raka'ain dal mi'ah. Kayaknya Rasul bakal ruku nih ayat ke 100. Begitu 100 nyambung 101. Wah, kagak ruku juga. Ini kira-kira udah konsentrasi enggak nih? Enggak. Ya, wah kayaknya Rasul bakal rukun nih akhir Baqarah nih. Ya, setelah selesai Baqarah baca lagi Ali Imran. Wah, enggak ruku juga, lama banget. Bacanya panjang banget. Ini Huzaifah ngomong seperti ini. Ya, seorang sahabat Nabi yang syahadatnya itu dilebihkan daripada syahadat seluruh manusia. Ya, seperti itu keadaannya. Itu beliau ceritakan tanpa malu-malu. Itu beliau ceritakan tanpa merasa bersalah. Bahkan itu menjadi pelajaran buat kita. Ya, itu jadi pelajaran buat kita. Kalau itu adalah sebuah kekurangan, ya mungkin ketika dia cerita dia akan ditegur. Wah, itu berarti syarat gak khusus itu. Iya kan? Bukan, itu bukan satu kekurangan. Ya, tidak konsentrasi itu bukan satu kekurangan. Ya, ya jadi tidak ada hubungannya khusyuk dengan konsentrasi. Khusyuk bukan artinya konsentrasi. Tidak ada tuntutan ketika khusyuk itu dengan konsentrasi. Ya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kalau kita semakin banyak buka buku hadis, ya, dan juga sirah nabawiyah, kita akan lihat banyak sekali itu. Ya, termasuk sholat peperangan. Boleh sambil berlari, boleh sambil menunggang. Kira-kira konsentrasi nggak? Ya. Mungkin kalau kita ungkapkan dengan bahasa yang vulgar, ini mau sholat atau mau perang? Ya, karena sholat juga Allah Akbar. Ya, apa ini, gitu kan? Tapi yang seperti itu disyariatkan, yang seperti itu diajarkan. Ya, jadi jangan antum menuntut diri antum untuk konsentrasi, itu tidak ada tuntutan. Jangan antum menuntut orang lain untuk konsentrasi, itu tidak ada tuntutan. Tuntutlah diri antum untuk sholat dengan kepatuhan. Hilangkan keberatan-keberatan dalam hati, itulah khusyuk. Ya, jangan sampai antum sholat masih ada ganjalan. Sebetulnya nggak usah. Nggak usah pakai sebetulnya. Ya, ini tentang khusyuk ya. Jadi itu saya tuliskan di sini, bahkan kutipan Arabnya saya tulis lengkap. Ini kutipan Arab buat ustaz nih. Ya, yang ustaz yang mungkin kurang yakin saya tuliskan lagi. Mufasir-mufasir itu dalam semua ayat yang berbicara tentang khosyi'in, khosyi'un, itu tidak ada yang mengartikan konsentrasi. Konsentrasi bahasa Arabnya apa? Konsentrasi bahasa Arabnya apa? Oh, enggak tahu. Siapa yang tahu? Konsentrasi itu at-tarkiz. Ya, bukan al-khudu. Al-khudu itu kepatuhan. Al-khusyu itu kepatuhan dan ketundukan. Ya. Jadi bukan ditengkuk tuh khusyu. Nih, di sini. Di hati, bukan di sini. Kalau udah begini, wah, susu banget tuh. Jangan tertipu. Ya. Ya, silakan. Ada yang menggugat? Pak Mario, ada tambahan? Abdullah Mario, Masya Allah, namanya bagus sekali. Abdullah Mario. Ya, foto. Mengenai rukun sholat, pengertian tumannya itu apakah hanya artinya berdiam sebentar? Ya, ada banyak pemahaman tumanina. Ya, diantaranya adalah posisi fisik ataupun tulang-tulang itu kembali pada tempatnya. Ya, kalau kita berdiri, ini kan posisi tulang dan sendi kita pada tempatnya. Kemudian kalau kita rukuk kan dia sudah melunak. Itu sampai posisinya pada tempatnya. Ya, nanti kita berdiri lagi, posnya pada tempatnya. Jadi jangan ya, belum lagi sempurna rukunya sudah balik, belum lagi tegap berdirinya sudah mau sujud. Ya, jadi setiap sendi menempati tempatnya, itulah sebut dengan tumanina. Ya. ada juga yang untuk melakukan itu semua maka harus bersabar sebentar, tidak terburu-buru. Masih kurang jelas juga, mereka menjelaskan ya baca tasbih 3 kali tapi bacanya bukan gitu. Ya antum sebenarnya rabbil azim ya itu sama aku. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Coba ada dibaca ketika ruku itu akan apa namanya sendi-sendi yang ada di kita itu menempati tempatnya ya dengan jarak waktu yang seperti itu. Ya. Bukan sub sub jodoh lah. Nah, ada. Salat witir. Ya, itu benar. Ketika sholat itu apa? Karena ada yang nekuk, itu ya. Oh iya. Ya, itu kan ada juga pernah saya juga sholat di masjid itu saya syukur kok sholatnya kayak gitu, enggak. Ya begitu maksudnya. Nah, isbah lah gitu, isbah. Oh, lananya panjang. Iya. Lananya. Menutup mata kaki. Saya gini. Gitu. Apakah itu betul? Dia belum mengapa tadi? Iya. Yang pertama apa ya? Witir. Ya Rasulullah tidak witir satu benar, tapi bukan berarti witir satu tidak boleh. Ya karena sudah beliau katakan juga. Apabila anda khawatir masuk waktu subuh, fa'utir biwahidah, maka lakukan salat witir satu rakaat. Itu menunjukkan sebisanya jangan ditinggalkan salat sunnah witir tersebut. Ya, walaupun dekat subuh satu rakaat jadi, gitu ya. Karena itu juga termasuk bilangan ganjil. Kemudian yang kedua masalah isbah. Ya, saya sudah ada apa namanya bahasan tersendiri tentang isbah dan saya kumpulkan hadis-hadis tentang isbah. Ya. Hadis yang berbicara tentang isbah itu tidak berhenti pada pemanaan fisik. Artinya kain itu tidak menutup mata kaki itu saja. Ya, tapi juga ada makna yang tersebut di dalam hadis tersebut. Ya, apa kalimatnya? Huyala. Huyala itu artinya adalah kesombongan ataupun gengsi. Ya, dan yang isbal ini sebetulnya bukan sekedar menutup mata kaki, isbal ini sebuah tren pakaian. Ya, isbal ini sebuah tren pakaian yang menutup mata kaki. Dan menutup mata kaki di situ menjadi sebuah ikon mewahnya keistimewaan daripada pakaian jenis itu dahulu, ya yang seperti itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ya kalau seorang menggunakan celana panjang dan celana panjangnya menutup mata kaki, apakah di situ ada satu kesombongan? Saya tidak pernah ada orang membangga-banggakan celana panjangnya. Ya. Iya, artinya enggak ada nih lihat nih tanda panjang gue nih. Nah, enggak ada gitu. Ya, artinya orang itu enggak pernah menjadikan menutup mata kaki lagi sebagai sebuah kesombongan tersendiri, gengsi sendiri enggak. Ya. Nah, pemahaman saya yang seperti ini selanjutnya didukung oleh Mufti Mesir, ya, Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam bukunya Al-Bayan Lima Yusghilul Adhan, dan beliau menjelaskan bahwasanya isbal dengan pakaian itu terjadi pada kurun waktu tertentu itu saja, yang sekarang ini tidak lagi ada atau belum muncul lagi trennya. Ya, mungkin suatu saat bisa muncul lagi. Ya, tapi untuk sekarang ini belum muncul seseorang itu membanggakan pakaian yang menutupi mata kaki. Ya, itulah disebut dengan al-isbal. Nah, sekarang orang bikin celana sampai menutup mata kaki, itu kesombongan atau kepantasan? Ya, silakan antum nilai sendiri. Ya. Yang jelas tadi saya belum pernah mendengar orang itu membangga-banggakan celana panjangnya menutup mata kaki, enggak ada. Yang justru ada sebaliknya, justru orang yang pakaiannya atau celananya nyingkrang, ya, dia justru malah membangga-banggakan pakaian tersebut. Apakah ini enggak terbalik? Ya. Ya, jadi gunakan saja apa yang Anda miliki, tidak ada kesan gengsi, tidak ada kesan sombong, tidak ada kesan sebuah ikon kemewahan tersendiri, enggak ada. Maka itu tidak termasuk dalam kategori isbal. Wallahu a'lam. Dari Mesir sampai Indonesia saya dapat pertanyaan seperti ini, dan saya mendengar juga penjelasan-penjelasan dari banyak dosen-dosen tentang hal seperti ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi? Nah, yang belum pernah. Apakah ada fadilahnya ketika kita sholat? Apakah ke tempat sujud? Apakah ada hubungannya dengan konsentrasi? Ya. Kalau di situ dihubungkan dengan konsentrasi, bagaimana jika tempat sujudnya itu alasnya koran? Di koran itu ada Inul lagi joget. Apakah Anda jadi konsentrasi? Yang jelas konsentrasi bukan tuntutan. Ya, ketika diperintahkan untuk melihat ke tempat sujud, ya, itu apa namanya? Bukan maksudnya agar orang tersebut konsentrasi. Ya. Jadi memang tidak boleh sholat memandang ke langit, ya. Dan ada hadis menyatakan kalau sholat memandang ke langit, bisa jadi nanti Allah akan ambil penglihatannya. Ya, seperti itu teksnya. Apa maknanya saya nggak tahu itu. Ya, apa makna daripada teks tersebut? Ya, sekedar diambil sebagai sebuah larangan. Dan sholat melihat ke atas, ya, dan untuk menatap tempat sujud sebagai sebuah perintah, itu saja. Apakah maknanya untuk konsentrasi atau tidak, saya tidak pernah mengupasnya. Ya. Tapi bagaimana hukumnya kita konsentrasi malah ada ke depan? Itu dia, konsentrasi itu jangan Anda jadikan sebagai tuntutan. Maksudnya tuntutnya tetap itu. Nih, ketundukan sini. Ya, ketundukan hati. Nah, wallahu a'lam bishawab, ujiannya semua yang berkaitan dengan thaharah dan semua yang berkaitan dengan salat. Dua saja. Yang mukadimahnya enggak. Ya. Thaharah dan salat saja. Ya. Bebas. Iya. Yang buku saja saya belum dibaca. Jadi saya jawabnya cuma dari pantat aja. Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Aki, mohon waktunya Terima kasih.